Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqih Tarbiyatil Abna yang berkenaan dengan metodologi pendidikan bagi anak-anak kita. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang peringatan kepada para orang tua jangan kemudian mereka membebani anak-anak mereka melebihi kemampuannya. Demikian juga kita telah bahas tentang hendaknya orang tua berlaku bijak ketika memberikan teguran atau memberikan hukuman kepada anak. Ada sebagian anak yang mungkin dia tidak perlu dimarahi sedemikian rupa, ya, hanya ditegur dengan isyarat saja sudah cukup bagi dia untuk mengingatkan anak-anak tersebut tanpa harus memarahinya atau membentaknya atau bahkan sampai memberikan hukuman. Baik, ini yang terakhir kita bahas. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu ya qala hafizahullah, disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Qala tasyji'ul abna wa tahriduhum 'alal khair wa hathuhum 'alal ma'ruf. Kata beliau, menyemangati anak ya dan memotivasi mereka untuk melakukan kebaikan serta mendorong mereka untuk berbuat baik. Ya, tasyji', tahrid dan has ini maksudnya sama, yakni memberikan dorongan, menyemangati, ya, memotivasi anak untuk melakukan kebaikan. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan anak-anak, ya, beliau alaihi salatu wasallam, demikian juga para sahabat, mereka sangat mengapresiasi perbuatan baik yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu melakukan perbuatan yang terpuji, ya mereka merespon imma itu dengan mendoakan atau menghargai atau memberikan pujian. Jadi tidak kemudian anak-anak itu melakukan perbuatan baik kemudian ya sudah. Tidak, tapi diberikan dorongan agar nanti mereka semakin bersemangat lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kata beliau di sini, wa tahridu al-aulad ala al-khairi wa daf'uhum ilaihi wa tashji'uhum ala fi'lihi wa hathuhum ala al-iqdami alaihi kullu dhalika lahu azimul athar wa kabirun naf' fi salahil aulad wa uluwihim. Baik. Kata beliau, ya, menyemangati anak-anak untuk melakukan perbuatan baik, mendorong mereka dan memotivasi mereka untuk melakukannya, ya. Ini kata beliau, lahu azimul athar. Ini memiliki pengaruh yang sangat besar, ya, wa kabirun naf' dan manfaat yang demikian besar, ya. Azimul athar artinya pengaruh yang sangat besar, kabirun naf' dan manfaat yang sangat banyak. Fi salahil aulad wa uluwihim, terhadap kesolehan anak-anak dan ketinggian adab mereka. Ya. Jadi jangan kemudian pujian atau dorongan ini tidak memiliki pengaruh terhadap anak-anak kita. Justru pujian-pujian semacam ini atau dorongan-dorongan semacam ini besar sekali faedahnya. Bagaimana yang nanti akan beliau sebutkan, ya. Nabi SAW memberikan dorongan kepada Abdullah ibn Mas'ud, kepada Abdullah ibn Abbas, ya, ketika mereka masih anak-anak, ketika mereka masih muda, didorong oleh Nabi SAW setelah berjalannya waktu, ya, ketika mereka mencapai usia dewasa, ya, mereka menjadi para pembesar, menjadi orang-orang besar, orang-orang yang dijadikan sebagai teladan, orang-orang yang dijadikan sebagai tuntunan, ya, oleh generasi selanjutnya. Ya berawal dari apa? Dari motivasi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka benar apa yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Adwi di sini, bahwa motivasi, ya, kemudian dorongan dari orang tua terhadap kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak ini memiliki efek yang luar biasa bagi anak-anak kita. Taib. Lantas bagaimana bentuknya? Bentuk dorongan atau motivasi kepada anak-anak? Ya, karena hada tahrid bi kalimati tasjik. Menyemangati anak-anak ini, ya, bisa dalam bentuk kalimat at-tasjik, kalimat-kalimat motivasi. Ya, kalimat-kalimat motivasi, memotivasi dia. Au ibarat as-sana, atau dengan memberikan pujian. Jika dia melakukan suatu perbuatan baik, ya, diberikan pujian. Au bil atayat wal hibat, atau dengan hadiah-hadiah dan penghargaan. Ya, bentuk penghargaan. Ya, penghargaan walaupun tidak bukan suatu hal yang mahal, ya. Misalnya kita berikan papan prestasi, ya, ada papan prestasi di rumah, kemudian setiap kali dia melakukan suatu kebaikan, kita beri bintang, stiker bintang misalnya. Nah, itu sudah lumayan, sudah merupakan apresiasi terhadap kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Jadi jangan kemudian, oh, apa setiap hari harus dikasih hadiah, Ustaz? Nanti uangnya kita nggak cukup. Ya, orang tua harus mengeluarkan biaya yang besar. Nggak perlu pakai uang, ya. Bikin aja hiasan setiap kali dia melakukan kebaikan, misalnya monitor sholatnya kita berikan apresiasi, ya, tempel stiker atau berikan conteng, ya, atau kita dengan pujian, ya, jazakallah khairan, masya Allah, kakak hari ini sholatnya tepat waktu, ya, barakallahu fiik, ya, intinya apa, memberikan apresiasi terhadap kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kita, maka ini akan menyemangati dia atau memberikan semangat bagi dia sampai nanti dia dewasa, ya, kebaikan ini akan senantiasa menyertainya. Au bi qafi thiqati fi nafsil ibni au bi ghairi dhalika mimma yakunu sababan fi daf'i ilal khairi wa hassi alai, atau dengan menanamkan kepercayaan diri kepada sang anak, ya, atau dengan cara yang lainnya, ya, misalnya anak kita baru melakukan suatu kebaikan, kita katakan bapak bangga sekali kamu melakukan hal yang demikian, ya, bapak senang sekali kamu melakukan hal yang demikian, ibu bangga sekali, umi bangga sekali dengan apa yang kau lakukan, ya, nanti kalau ada lagi kamu melakukan hal yang sama, ini akan membuat orang tuamu bangga, ya, maka yang demikian adalah salah satu bentuk motivasi kepada anak-anak kita. Au bi dzalika mimma yakunu sababan fi daf'i ila khair, atau melakukan hal-hal yang semisalnya, ya, yang merupakan sebab yang bisa mendorong anak-anak kita untuk melakukan kebaikan dan memotivasi mereka. Ya, silakan, selama cara-caranya itu cara-cara yang syar'i, ya, kita tempuh untuk memotivasi anak-anak kita, untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Ya. Kemudian baru kemudian Syekh Mustafa Al-Adawi di sini memberikan beberapa contoh praktek dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga Salafun Shalih Ridwanullah Alaihim Ajma'in. Kata beliau, waqad sadarat fi dzalika jumlatun min al-maqulati thayyibah min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa min ashabihi kadzalik li gilmanin asbahu fi ma ba'at a'immatan huda a'immata huda yahtadu aw yuhtada bihadyihim wa yuqtada bi siyarihim. Ya. Yang demikian ini, ya, telah ditunjukkan, ya, melalui ucapan-ucapan yang baik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kepada kita bagaimana memberikan motivasi dengan ucapan-ucapan. Wa min ashabihi kadzalik. Demikian juga dari para sahabat. Ya, dari sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka juga terbiasa memberikan ucapan-ucapan yang baik kepada anak-anak untuk memotivasi anak-anak tersebut. Ya, asbahu fi ma ba'at a'immata huda, yang kemudian anak-anak ini yang ketika itu masih anak-anak, ya, dipujinya itu ketika mereka masih anak-anak. Ketika mereka dewasa, asbahu fi ma ba'at a'immata huda, mereka menjadi, ya, imam-imam, ya, petunjuk, a'immatul huda, menjadi teladan, ya, mereka menjadi teladan. Yuhtada bihadyih, ya, yang diteladani, wa yuhtada bisiyarihim, dan perjalanan hidupnya menjadi keteladanan. Ya, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar yang dipuji oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga dipuji oleh para sahabat. Ya, mereka akhirnya menjadi apa? Menjadi rujukan umat. Ya, di sini beliau ingin menunjukkan bahwa pujian-pujian kita atau dorongan kita, pemberian semangat dari kita kepada anak-anak di masa kecilnya ini akan akan memberikan pengaruh kepada anak-anak sehingga mereka pun menjadi ya sosok teladan di masa dewasa mereka. Baik. Apa saja contoh-contohnya dari prakteknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat? Mari kita simak apa yang dituturkan oleh beliau. Yang pertama kata beliau, sana'ur rasuli ya wa min dzalika ma yali. Termasuk pemberian motivasi itu adalah beberapa kejadian berikut. Ya. Yang pertama kata beliau, ya, sana'ur rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala ibn Mas'udin biqaulihi lahu innaka gulamun muallam. Yang pertama adalah pujiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud dengan ucapan beliau, innaka gulamun muallam, engkau adalah anak yang cerdas, engkau adalah anak yang terdidik, ya, engkau adalah anak yang terdidik. Bagaimana ceritanya? Kok tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hal ini kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, ketika beliau masih kecil? Wadzalika fima akhrajahu Ibnu Sa'din fi Tabaqat bi isnadin sahih an Ibnu Mas'ud. Yang demikian itu terdapat dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. An Ibn Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala kuntu gulaman yafi'an ar'a ghanaman li'uqbata ibni Abi Mu'id. Dahulu aku adalah seorang anak kecil. Gulaman, masih kecil, yafi'an. Yafi'an artinya mendekati usia balig. Ya. Jadi ketika itu Abdullah bin Mas'ud masih kecil. Ya, masih anak-anak tapi usianya sudah mendekati usia baligh. Ar'aghonaman li'uqbah, ya, li'uqbah ibni Abi Mu'ayyib. Ketika itu aku mengembalakan domba-domba atau mengembalakan kambing-kambing milik Uqbah bin Abi Mu'ayyib, ya, milik Uqbah bin Abi Mu'ayyib. Faja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar. Maka kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Ya, ini di awal-awal dakwah di Makkah, ya. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud belum mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, belum masuk Islam, apalagi masuk Islam, ya, belum masuk Islam ketika itu. Baik. Waqad farra minal musyrikin, ketika itu mereka berdua ya sedang melarikan diri dari orang-orang musyrik. Faqala, kemudian mereka berdua mengatakan, ya gulam hal indaka labanun tasqina, wahai anak, ya, apakah engkau memiliki susu untuk diberikan kepada kami? Ya, jadi karena siapa Abdullah bin Mas'ud ini punya kambing, maka Nabi SAW dan Abu Bakar minta, ada gak susu kambing untuk kami minum? Fakultu inni mu'taman walastu uskikuma. Maka kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, saya ini cuma diberi amanah dan gak mungkin saya memberikan minuman susu ini kepada kalian berdua. Lihat bagaimana sifat amanahnya Abdullah ibnu Mas'ud ketika beliau hanya sebagai pekerja saja. Ya. Beliau berusaha untuk menjadi pekerja yang amanah walaupun masih kecil. Luar biasa kan? Masih kecil tapi beliau tahu bahwa beliau hanya menjadi pekerja saja, tidak layak untuk memberikan susu domba tersebut kepada atau susu kambing tersebut kepada orang lain tanpa seizin majikannya. Ya, luar biasa kejujuran ya, satu hal yang sulit kita dapati di masa sekarang. Ya, kita dapati pada sosok anak kecil yakni Abdullah ibn Mas'ud. Ya. Sama juga dengan cerita dari Mubarak, bapaknya Al-Imam Abdullah bin Mubarak ya. Dulu beliau pernah berprofesi menjaga kebun kebun delima, sampai kemudian ada tuannya datang meminta agar Mubarak ini mencari delima yang manis untuk dia makan, untuk dimakan oleh majikannya. Berkali-kali dia mencoba memberikan delima kepada tuannya, tapi selalu delima yang diberikan ini berasa masam. Kemudian ditanya oleh majikannya, kenapa kamu tidak bisa membedakan? Ya kamu sudah lama bekerja di sini, tapi kok tidak bisa membedakan antara delima yang manis dengan delima yang masam? Maka kata Mubarak, bapaknya Imam Abdullah bin Mubarak, dia bilang, saya di sini kerjanya cuma menjaga Tuan, ya, dan Anda tidak memberikan izin kepada saya untuk mencicipi, jadi saya nggak pernah nyicipi delima. Luar biasa sikap amanahnya. Akhirnya dinikahkanlah bapaknya Abdullah tadi, ya, Mubarak tadi dinikahkan dengan putrinya, kemudian lahirlah Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Ya, karena kejujuran, karena sikap amanah, malah dapat putri dari tuannya, putri dari majikannya. Nah, di sini Abdullah bin Mas'ud juga sama, menunjukkan sikap amanah. Ini mu'taman walastu uskikuma. Saya ini cuma diberi amanah, ya, dan tidak mungkin bagi saya untuk memberikan susu kepada kalian berdua. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal indaka ya min jath'atin lam yanzi 'alaiha al-fahl. Apakah engkau memiliki seekor domba betina yang belum kawin, ya. Artinya lam yanzi 'alaiha al-fahl, yang belum disubuhi oleh domba jantan. Ya. Domba wanita atau kambing wanita yang yang masih perawan. Qultu na'am, kemudian aku katakan iya. Ya, ada domba. Artinya kan kalau domba belum kawin kan dia belum memiliki susu. Ya, kalau dia belum kawin maka dia belum memiliki susu. Qultu na'am, maka kemudian kata Abdullah ibnu Mas'ud, iya ada. Fa'ataituhuma biha, maka aku pun membawakan domba ya yang belum kawin tadi, domba wanita yang belum kawin tadi ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Fa taqalaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa masaha ad-dir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memegang kambing tersebut dan masaha ad-dir dan mengusap kantong susunya. Ya. Mengusap kantong susunya. Kemudian apa yang terjadi? Wada'a fahafiladir. Kemudian beliau berdoa dan kemudian kantong susu tersebut dipenuhi dengan susu. Jadi Nabi SAW berdoa memegang kantong susu tadi. Padahal kan tidak mungkin seorang seekor domba betina yang masih perawan ya untuk memiliki susu. Tapi ini termasuk dari ayat kenabian, tanda kenabian beliau alaihi salatu wassalam, ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengusap kantong susu domba tersebut atau kambing tersebut, maka membesar kantong susunya ya dipenuhi dengan susu. Tsumma atahu Abu Bakar bi sakhratin mutaqarrah. Kemudian datanglah Abu Bakar dengan membawa sebuah batu yang cekung. Ya, sebuah batu yang cekung yang berbentuk seperti apa? Seperti mangkuk. Ya, seperti mangkuk. Fahtalaba fiha fashariba Abu Bakar thumma syaribtu thumma qala lidir iklis. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasalam memerah susu dari domba tersebut, kemudian Abu Bakar pun meminum susu tersebut, thumma syaribtu, dan aku juga ikut minum. Thumma qala lidir iklis. Kemudian ya Nabi SAW mengatakan kepada kantong susu tersebut, iklis, mengempislah. Ya, mengempislah. Saya ingat waktu di pondok dulu, ya waktu baca hadis ini ya, waktu sampai pada hadis ini jadi bahan apa bercanda sama teman-teman kalau lihat santri agak gemuk sedikit, kita bilang ikhlis, ikhlis ya, maksudnya biar agak kempes gitu ya, ikhlis. Fakola so, maka kemudian kantong susu tersebut ya menjadi kempes. Qala fa'ataituhu ba'da dzalik, kemudian aku pun mendatangi beliau setelah peristiwa tersebut. Fakultu alimni min hadal qaul, maka aku mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ajarkanlah aku apa yang kau ucapkan, maksudnya doa yang kau ucapkan. Kok bisa apa domba atau kambing yang belum kawin ya air susunya melimpah ya. Alimni min hadal qaul, ajarilah aku ya apa yang kau ucapkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala innaka ghulamun muallam, sesungguhnya engkau adalah anak yang terdidik ya, anak yang terdidik, anak yang cerdas ya. Kita bisa lihat kecerdasannya Abdullah bin Mas'ud, pertama dari sikap amanah beliau yang masih kecil tapi sudah amanah dititipi orang untuk mengembalakan kambing, tidak kemudian beliau sembarangan memberikan susu dari kambing tersebut kepada siapapun tanpa seizin dari siapa? Tuannya, seizin dari majikannya. Kemudian juga kecerdasan Abdullah bin Mas'ud bisa kita lihat ya, antusiasmenya beliau ketika Nabi SAW melihat keajaibannya, beliau melihat keajaiban Nabi membaca doa, kemudian air susu dari kambing tersebut ya melimpah, maka beliau pengen tahu ya, ada antusiasme di sini ya, antusias Abdullah bin Mas'ud ingin mengetahui apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi antusiasme kepada ilmu ini suatu hal yang perlu kita apresiasi. Kalau anak-anak kita memiliki ketertarikan kepada ilmu, ya banyak bertanya kepada bapaknya, banyak bertanya kepada ibunya, jangan kemudian kita tanggapi dengan negatif. Kamu ya bawel ya, tanya-tanya melulu ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua nggak sabar ya. Kalau anaknya banyak tanya, oh, diam aja, banyak tanya, jangan ya. Apresiasi, kita harus berikan apresiasi kepada anak-anak kita. Bagus itu kalau mereka punya antusiasme untuk mengetahui, untuk mencari ilmu, ya bertanya. Karena ilmu itu didapatkan dengan antusiasme, ya dengan curiosity, dengan rasa penasaran, pengen tahu, ya. Kalau nggak punya rasa penasaran, nggak punya antusiasme, ya dia malas dapat ilmu, lah susah dapat mendapatkan ilmu. Tapi kalau dia sudah punya antusiasme untuk mendapatkan ilmu, punya penasaran tadi, ya rasa penasaran, maka ini sebenarnya modal bagi anak-anak kita. Dia akan menjadi sosok pembelajar. Oleh karena itu orang tua harus bijak, ya, harus banyak bersabar, ya jangan kemudian tiap kali anaknya bertanya, ya tiap kali anaknya bertanya kemudian dia potong. Ah tanya-tanya melulu, ya, bosan ibu kamu tanyain. Ya kecuali kalau misalnya dia sudah pernah kita kasih tahu, bertanya lagi. Ya udah ingatkan. Nah, ini kan sudah pernah Abi jelaskan, ini kan sudah pernah Umi jelaskan sama kamu, lupa ya. Kalau sudah pernah dijelaskan, ya coba diingat-ingat dulu, jangan langsung bertanya, ya. Nah, kita harus bijak mengapresiasi antusiasme anak-anak kita, jangan sampai kemudian dipotong ya. Setiap kali mau tanya, apa sih tanya-tanya terus bawel, dasar bawel, ya. Saya ingat ya dulu orang tua itu kalau misalnya ada sesuatu yang orang tua kami ketika kita bertanya tentang sesuatu yang beliau tidak tahu ya, beliau hanya bilang coba kamu makin banyak bacanya ya. Bapak saya itu kalau saya tanya sesuatu bapak tuh nggak tahu, bapak tuh bilang apa, coba kamu baca lagi ya, coba kamu baca lagi, nanti insya Allah kamu akan dapat jawabannya ya. Motivasi anak untuk terus belajar ya. Baik, saya kira ini bagus ya untuk kita terapkan ke anak-anak kita. Kalau misalnya kita nggak tahu ya, kita katakan, oh bapak nggak tahu, coba nanti kamu baca lagi ya, kamu banyak, semakin banyak yang kamu baca nanti insya Allah nanti akan ketemu jawabannya ya. Baik, maka di sini dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaka ghulamun muallam, sesungguhnya engkau adalah anak yang cerdas ya, anak yang terdidik. Kemudian apa yang terjadi ya dengan pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Apa yang terjadi pada Abdullah bin Mas'ud di belakangan hari? Kata beliau, fa'akhadtu min fihi sab'ina surah la yunazi'uhu fiha ahad. Ya. Maka kemudian aku mengambil ya, dari mulutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 70 surat dalam Al-Quran yang tidak ada seorang pun yang menandingiku, tidak ada seorang pun yang mendebatku dalam 70 surat ini. Maksudnya beliau menguasai 70 surat dalam Al-Quran. 70 surat dalam Al-Quran beliau ambil langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka benar apa yang disampaikan oleh Syekh tadi ya. Pujian dan apresiasi kita kepada anak-anak ya untuk meraih kebaikan ya, ini memiliki pengaruh yang sangat besar kepada mereka. Sampai di usia dewasa mereka ternyata pujian tersebut tetap memberikan pengaruh. Ya, dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka ghulamun muallam." Kemudian setelah beberapa tahun beliau semangat sekali mencari ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian apa? Menjadi rujukan ya, rujukan dalam Al-Qur'an. 70 surat. Ya, surat dalam Al-Qur'an itu ada berapa? 114. Berarti itu lebih dari lebih dari 50% surat yang diambil oleh Abdullah ibn Mas'ud langsung dari mulutnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sekali lagi para aba wal ummahat, para ayah bunda ya, jangan kemudian kita meremehkan memberikan apresiasi kepada anak-anak kita. Urusalah kita setiap kali dia melakukan kebaikan kita berikan apresiasi, perhatian. Ya, karena ini akan mendorong dia untuk senantiasa melakukan kebaikan. Baik. Kemudian apalagi bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menyemangati anak-anak ya. Wa min dzalika ya, di antara bentuk penyemangatan tersebut tauliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Usamah ibn Zaid ya, imaratu jaish. Ya, ini sepertinya kurang alif ya, imarah, kepemimpinan. Dan di antara bentuk penyemangatan tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepemimpinan pasukan kepada Usamah bin Zaid. Ya, kepada Usamah bin Zaid. Kepemimpinan pasukan yang seperti apa? Ya, imraati imaratu ya, imarata jaisin kabir. Yang diberikan tanggung jawab oleh Rasulullah kepada Usamah adalah kepemimpinan terhadap pasukan yang sangat besar. Ya, jadi sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu para aba wal ummahat yang semoga dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan Usamah. Jadi dahulu di tahun ke-8 Hijriah terjadi perang besar antara kaum muslimin melawan Romawi dan sekutunya dalam perang Mu'tah. Ya, di abad ke-8 Hijriah. Jadi ada di antara utusannya Nabi itu yang dibunuh oleh orang-orang Ghassan. Orang-orang Ghassan ini adalah bangsa Arab, agama mereka Nasrani dan mereka merupakan sekutu dari orang-orang Romawi. Mereka orang Arab, Ghassan ini. Mereka orang Arab tapi menjadi sekutu Romawi. Maka ketika terbunuh utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tampuk kepemimpinan kepada bapaknya Usamah. Bapaknya Usamah dan juga anak angkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Usamah bin Zaid. Ya. Nabi Zaid bin Ibn Harithah, anaknya Usamah bin Zaid. Zaid bin Harithah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin pasukan yang besar dibawa ke Mu'tah. Ya, kemudian beliau berpesan kalau Usamah bin Zaid kalau Zaid bin Harithah wafat atau gugur dalam medan pertempuran, maka kepemimpinan diserahkan kepada Ja'far ibn Abi Thalib. Kalau Ja'far gugur dalam medan pertempuran, maka kemudian kepemimpinan diberikan kepada Abdullah bin Rawaha. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, ya pasukan sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah gugur, kemudian diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib gugur, kemudian diganti oleh Abdullah bin Rawaha, kemudian Abdullah bin Rawaha juga gugur, maka kemudian kepemimpinan diambil alih oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Nah, kemudian setelah itu kaum muslimin pun mundur ke kota Madinah. Ketika itu pasukan antara kaum muslimin dengan pasukan orang-orang Romawi, perbedaan jumlahnya sangat luar biasa ya, beda jauh. Maka kemudian Khalid bin Walid mundur. Nah, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau kirimkan kembali ya pasukan untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang Romawi. Nah, yang menjadi pimpinan adalah putranya Zaid yang bernama Usamah. Dan ketika itu Usamah bin Zaid masih usianya itu masih relatif muda. Ya. Usianya kurang dari 20 tahun. Sebagian riwayat menyebutkan usianya 20 tahun, sebagian mengatakan lebih muda daripada itu, 18 tahun atau 17 tahun. Ya, ini bukan jabatan yang sembarangan. Ya, memimpin pasukan besar untuk berhadapan lagi dengan orang-orang Romawi. Ya. Sehingga satu hal yang luar biasa, kepercayaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang pemuda yang usianya belum mencapai 20 tahun. Baik. Kata beliau, min zalika tauliyatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Usamata ibni Zaid imarata jaisin kabir wa Usamah shagir. Ya, as-sinnu lam yatajawaz al-20. Ya, ketika itu Usamah masih sangat muda dan usianya belumlah mencapai 20 tahun. Ya. Bagaimana beliau memberikan kepercayaan, ya, memberikan kepercayaan kepada seorang anak muda yang usianya ya belumlah mencapai 20 tahun. Baik. Qala, kemudian beliau mengatakan, ini riwayatnya. Akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadithi Ibnu Umar, min hadithi Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ammara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Usamah ala qaumin fata'anu fi imaratihi faqala. Ya, atau sebelumnya kita terjemahkan dulu. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ammara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Usamata ala qaumin. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengangkat Usamah bin Zaid ya untuk memimpin sejumlah pasukan. Fata'anu fi imaratihi, maka mereka pun mencela kepemimpinan Usamah. Ya, karena Usamah ini apa? Masih sangat muda. Kenapa kok dijadikan sebagai komandan tertinggi? Ya, pasukan yang demikian besar jumlahnya. Baik. Kemudian faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan kepada orang-orang tersebut, ya. Fa atat anu fi imaratihi faqad ta'antum fi imarati abihi min qablihi. Apakah kalian mencela kepemimpinan Usamah? Maka sungguh sebelumnya kalian sudah mencela kepemimpinan bapaknya. Wa aimullahi laqad kana khaliqan lil imarah. Maka demi Allah, sesungguhnya dulu Zaid ya, bapaknya Usamah, memang layak untuk dijadikan sebagai pimpinan perang. Wa in kana min ahabbin nasi ilayya, dan dia adalah sosok yang paling aku cintai. Karena Zaid bin Harithah ini, kalau kita lihat sejarahnya Nabi alaihi salatu wasalam, beliau adalah anak angkatnya Nabi. Ya. Jadi Zaid ini ceritanya dia adalah seorang budak yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu taala anhu, kemudian dihadiahkan kepada Nabi. Nabi alaihi salatu wasalam pun mengangkatnya sebagai anak beliau. Makanya sebelum turun larangan untuk menisbatkan anak angkat kepada bapak angkatnya, Zaid bin Harithah ini dikenal dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Ya, tapi ketika ada larangan untuk memanggil anak angkat dengan nasab atau mengingatkan nasabnya dengan nasab bapak angkatnya, artinya bin Muhammad ini enggak boleh, maka dikembalikan Zaid bin Harithah, bapaknya Harithah. Baik, Zaid bin Harithah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa in kana min ahabbin nasi ilayya, ya. Maka Zaid ini adalah sosok yang aku cintai, yang sangat aku cintai. termasuk sosok yang paling aku cintai. Baik. Wa inna hadza la min ahabbi nasi ilayya ba'da. Dan anak ini, yakni Usama, pemimpin kalian, ini juga adalah orang yang paling aku cintai setelah bapaknya. Jadi sama saja, anak dan bapaknya ini sama-sama dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membela Usama setelah beliau memberikan, ya, setelah beliau memberikan kepercayaan kepada Usama bin Zaid untuk menjadi pemimpin. Kemudian ada sebagian orang yang mungkin punya pertimbangan, ya, kita berhusnuzon kepada para sahabat, mungkin mereka punya pandangan-pandangan lain terhadap kepemimpinan Usama. Ya, tapi Nabi SAW membela Usama. Nabi SAW membela Usama. Ya, ini menunjukkan bentuk dorongan beliau, dukungan beliau, ya, kepada orang-orang yang masih muda. Ya, kepada orang-orang yang masih muda. Kalau memang dia layak untuk mendapatkan tampuk kepemimpinan, maka didukung. Jangan kemudian karena dia masih junior kemudian tidak diberi dukungan. Dan nanti juga kita akan bisa melihat dukungan yang diberikan oleh Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Abbas. Ya. Diprotes oleh sebagian orang ketika Umar bin Khattab menudukkan Abdullah bin Abbas dalam majelis syura. Ya. Majelis syura ini berkumpul senior-seniornya para sahabat berkumpul di sana. Kok ada junior di sana Abdullah bin Abbas? Ya. Tapi demikianlah praktek yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kalau memang dia itu memang sudah layak untuk menempati posisi tertentu, walaupun masih junior, masih muda, maka tidak menjadi masalah. Bahkan harus didukung. Ya. Seringnya kita, ya, yang terjadi di tengah-tengah kita, kurang kaderisasi. Ya, orang-orang yang sudah tua ini menginginkan untuk terus memegang jabatan. Kemudian apa? Anak-anak muda tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya. Ya, akhirnya apa? Kurang kaderisasi. Dan potensi yang ada dari anak-anak itu menjadi tidak tersalurkan. Ini suatu kekeliruan, ya. Yang namanya kepemimpinan pasti harus ada regenerasi. Kita harus siapkan anak-anak muda ini untuk menjadi pengganti. Ya, saya pernah dengar kawan itu yang kerja di sebagian BUMN, ya. Dia lihat di sana ada sebagian BUMN yang mempertahankan yang apa yang diisi oleh orang-orang tua ini biasanya nggak berkembang atau kurang berkembangnya. Tapi BUMN yang mempekerjakan anak-anak muda, ya, ini lebih dinamis, ya, lebih berkembang. Ya, memang anak-anak muda ini fresh mereka, ya, punya ide-ide yang luar biasa. Orang tua boleh menang pengalaman, tapi ide-ide yang unik, ide-ide yang fresh, ide-ide yang baru ini muncul dari anak-anak muda. Ya, maka kita bisa lihat bagaimana prakteknya para sahabat, ya. Umar bin Khattab, ya, beliau tetap tidak meninggalkan para senior, ya. Para sahabat senior ada di majelis tersebut. Tapi kemudian beliau juga mengakomodir anak-anak muda. Ya, Abdullah Ibnu Abbas yang dikenal memiliki keluasan ilmu ditempatkan bersama para sahabat yang senior. Makanya luar biasa kalau kita belajar sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, kita akan dapati pelajaran-pelajaran yang sangat penting, ya, berkaitan dengan manajemen, ya, berkaitan dengan manajemen bagaimana kaderisasi dalam sebuah organisasi. Baik, maka kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempertahankan Usama, bentuk dorongan beliau kepada anak-anak muda. Kemudian lagi, ya, bentuk lagi yang ditunjukkan, bentuk motivasi yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada kisah perang Badar. Nah, sekarang kisah perang Badar. Jadi di perang Badar itu ada dua orang remaja yang ikut perang, kemudian berhasil membunuh pentolan kaum musyrikin yaitu Abu Jahal. Bagaimana kisahnya? Kata beliau di sini, akhraja al-Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim, min hadithi Abdurrahman ibni Aufin radhiyallahu anhu, dari hadithnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, qala inni lafi safi yawma badrin, Ketika itu aku berada di tengah-tengah pasukan pada perang Badar. Ya. Idzil tafattu fa'idha an yamini wa an yasari fityanu haditha asin. Ya. Ketika itu di sebelah kananku dan di sebelah kiriku ada dua orang pemuda, ya, yang masih sangat muda usianya. Ada dua orang yang masih sangat muda usianya. Faka'anni lam aman bimakanihima. Ya, seakan-akan aku tidak merasa aman dengan keberadaan mereka berdua. Artinya kok masih muda sudah ikut perang. Ya, masih muda kok sudah ikut perang. Ya, tapi yang jelas mereka sudah cukup umur, ya. Karena Nabi SAW itu tidak mengizinkan anak-anak yang berada di bawah usia 15 tahun untuk ikut perang. Jadi mereka paling tidak sudah mencapai usia baligh baru ikut perang. Nah, ini mungkin anak-anak ini baru mencapai usia baligh, jadi kelihatan masih sangat muda di mata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Idz qala li ahaduhuma sirran, ya, min sahibihi. Kemudian salah seorang di antara mereka secara diam-diam bertanya kepadaku. Ya, bertanya kepadaku tanpa sepengetahuan yang satunya lagi, ya, tanpa sepengetahuan temannya. Jadi ada dua, yang satu bertanya, ya, yang satu bertanya secara diam-diam, ya, yang satu bertanya secara diam-diam, kemudian yang satu tidak mendengarkan. Apa yang dia tanyakan? Ya ammu, ya, arini Aba Jahal. Wahai paman. Ya, jadi ini boleh memanggil orang yang bukan paman kita secara nasab, kita panggil dengan ucapan paman. Ya, boleh kita panggil dengan ucapan paman. Ya. Kalau kita apa? Om. Ya, om. Boleh kita manggil om. Ya, om atau paman atau pak le, ya monggo silahkan. Yang demikian tidak mengapa. Kemudian dia meminta, tunjukkan kepadaku Abu Jahal. Fakultu yabna akhi wa matasna bihi. Kemudian aku bertanya kepada anak itu, apa yang ingin kau lakukan terhadap dirinya? Abdurrahman bin Auf bertanya kepada anak tersebut, apa yang engkau ingin lakukan kepada dirinya? Ya, dan ini juga kebolehan untuk memanggil anak, ya, dengan panggilan keponakan. Ibnu Akhi itu kan keponakan. Wahai keponakanku, padahal tidak memiliki hubungan nasab, ya. Demikian juga diperbolehkan. Kita manggil nak kepada orang lain, ya, kepada orang-orang yang susia dengan anak kita, ini juga tidak mengapa. Qala ahadullaha in ra'aituhu an aqtulah au amuta dunahu. Aku telah berjanji kepada Allah, kata anak tersebut. Aku telah berjanji kepada Allah, kalau aku melihat Abu Jahal, aku akan bunuh dia. Atau aku, ya, mati dalam perjuangan untuk membunuhnya. Jadi kalau aku bertemu dengan Abu Jahal, wahai paman, ya, imma dia yang mati, atau saya yang mati. Ya, demikian yang telah dijanjikan anak tersebut kepada dirinya. Masya Allah, ya, anak seusia itu, anak seusia itu sudah punya cita-cita yang luar biasa, membunuh musuh Allah dan Rasulnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh yang kedua? Ya, faqala li al-akharu sirran min sahibihi mithlah. Kemudian berkata yang satunya lagi, sama, dia berkata dengan rahasia, ya, berkata dengan ucapan yang lirih, yang tidak terdengar oleh temannya. Semisal ucapan yang diucapkan oleh orang yang pertama, pemuda yang pertama. Kemudian apa kata Abdurrahman bin Auf? Qala fama sarroni anni baina rajulaini makanahuma. Ya, betapa bahagianya aku dengan keberadaan dua pemuda ini. Jadi bangga, ya, Abdurrahman bin Auf merasa senang, merasa bangga. Kok ada pemuda-pemuda yang demikian bersemangat ingin mencari musuh Allah, Abu Jahal. Ya, ini juga merupakan apresiasi, ya. Abdurrahman bin Auf bangga dengan keberadaan mereka. Baik, kemudian apa yang terjadi? Barakallahu fikum fa asyartu lahuma ilaih. Maka aku pun menunjukkan kepada mereka berdua keberadaan Abu Jahal. Baik. Fashadda alaihi mithla saqrain hatta darabahu wa huma ibnu Afra. Ya, maka kemudian aku tunjukkan kepada mereka berdua di mana posisinya Abu Jahal. Maka setelah mengetahui di mana posisinya Abu Jahal, mereka segera menyerang Abu Jahal, ya, mithla saqrain, ya, dengan cepat seperti dua ekor burung elang. Langsung, itu Abu Jahal. Langsung mereka lari menuju Abu Jahal. Hatta darabah wa huma ibnu Afra, sampai kemudian mereka berhasil, ya, memukul atau membunuh Abu Jahal. Dan ternyata, ya, keduanya adalah putranya Afra, ya, putranya Afra, ya. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama siapa kedua pemuda tersebut. Kalau dari riwayatnya Abdurrahman bin Auf ini, ya, beliau mengatakan bahwa kedua pemuda tersebut adalah dua anaknya Afra, yakni Mu'ad bin Afra dan Mu'awid bin Afra. Namun dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa benar yang satunya adalah Mu'ad bin Afra, adapun yang satu lagi adalah Mu'ad bin Amr bin Jamuh, Ibnul Jamuh. Ya, tapi tidak soal, ya, karena pelajaran yang kita ambil di sini adalah bagaimana keberanian pemuda ini. Mau dia Mu'awid bin Afra atau Mu'ad bin Amr bin Jamuh, ya, yang penting kedua pemuda ini, ya, usianya masih sangat muda ketika membunuh Abu Jahal, musuh Allah dan Rasulnya. Kalau fi riwayatin lil Bukhari, disebutkan dalam riwayat Al Bukhari, thumma sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah. Kemudian setelah berhasil membunuh Abu Jahal, ya, membunuh Abu Jahal, mereka pun menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan apa yang baru saja mereka lakukan. Faqala ayyukuma qatalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa di antara kalian berdua yang telah membunuhnya? Qala kullu wahidin minhuma ana qataltuh. Kemudian kedua pemuda ini mengatakan, ya, kedua-duanya sama-sama mengatakan, saya yang telah membunuhnya, wahai Nabi. Saya yang telah membunuhnya, wahai Rasulullah. Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, gimana ini, dua-duanya mengklaim telah membunuh Abu Jahal. Ya, dua-duanya telah mengklaim telah membunuh Abu Jahal. Siapa yang membunuhnya? Karena ini berkaitan dengan pembagian salaf. Ya, pembagian salaf. Salaf itu adalah barang yang tertinggal. Ya, barang yang tertinggal di jasad orang yang terbunuh. Seperti baju besinya atau apa barang-barang yang dia miliki. Ini kan nanti diberikan kepada orang yang membunuh. Ya. Kemudian Nabi Sasa mengatakan, hal masah tuma saifaikuma, apakah kalian berdua sudah membersihkan kedua pedang kalian, ya, bekas darah dari Abu Jahal tadi. Qala la fanadhara fi saifain, ya. Mereka kemudian mengatakan, tidak, ya, darahnya Abu Jahal tetap ada di pedang-pedang kami. Jadi di pedang keduanya ada darahnya tadi. Fanadhara fi saifain faqala kilakuma qatalah. Maka Nabi memperhatikan pedang keduanya, lalu beliau pun mengatakan, kalian berdua, ya, kalian berdua telah membunuhnya. Ya, salabahu li Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh. Tapi beliau kemudian memberikan barang-barang yang ada pada tubuhnya Abu Jahal kepada Mu'ad bin Amr bin Jamuh, wa kana Mu'ad bin Afra wa Mu'ad bin Amr bin Al-Jamuh. Dan kedua anak tersebut, yang satunya adalah Mu'ad bin Afra dan Mu'ad bin Amr bin Al-Jamuh. Ya. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana apresiasi Nabi SAW terhadap keberanian dua orang anak tersebut. Ya. Ini keberanian dari Mu'ad bin Afra dan Mu'ad bin Amr bin Jamuh, atau dalam riwayat yang lain ini Mu'ad bin Afra dan Mu'awid bin Afra. Baik. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan sedikit di sini ya. Wa min dzalika doa Rasul sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas. Termasuk bentuk motivasi terhadap kebaikan yang dilakukan oleh anak adalah doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah Ibnu Abbas. Ya, kepada Abdullah Ibnu Abbas. Apa doanya? An yazidahullahu ilman wa fahman. Yaitu agar Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan ilmu dan pemahaman kepada Abdullah bin Abbas. Jadi suatu ketika ada kebaikan yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas kepada Rasulullah SAW, lalu beliau pun mendoakan agar Allah menganugerahkan ilmu dan pemahaman kepada Abdullah bin Abbas. Akhraj al-Imam al-Bukhari min hadithi Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, ya, dhammani an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi wa qala Allahumma 'allimhu al-hikmah. Abdullah bin Abbas mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memelukku ke dadanya, mendekapku, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekapku ke dadanya, wa qala, kemudian beliau mengatakan, Allahumma 'allimhu al-hikmah. Ya Allah, ajarkanlah dia ilmu. Al-hikmah ini maknanya adalah ilmu. Ya, ajarkanlah kepadanya ilmu. Bagaimana kisah lengkapnya? Ya. Kisah lengkapnya disebutkan dalam riwayat yang lain. Wa fi musnadil Imam Ahmad min hadits Ibnu Abbas. Ya. Di dalam musnad Imam Ahmad disebutkan dari hadisnya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi baiti Maimunah. Fa wada'tu lahu wudu'an min al-lail. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di rumah Maimunah. Ya, berada di rumah Maimunah. Jadi Maimunah ini adalah istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Abdullah bin Abbas ada di sana dan seakan-akan dia bebas di rumahnya Maimunah? Ya, ini karena Abdullah bin Abbas itu merupakan keponakannya Maimunah, jadi masih mahramnya. Abdullah bin Abbas ini merupakan putra dari Ummu Fadl ibn al-Harith. Ya, saudara perempuan dari Maimunah, Ummu Fadl binti al-Harith, perempuannya binti Ummu Fadl binti al-Harith, saudara perempuan dari Maimunah binti al-Harith. Jadi Maimunah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian satu malam keponakannya, yakni Abdullah bin Abbas, anak dari Ummu Fadl binti al-Harith, menginap di rumah tersebut. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, fawadatu lahu wudu'an min al-lail. Bisa dibaca wudu'an atau wadu'an, wadu' tempat wudu' atau air yang digunakan untuk berwudu'. Maka aku letakkan air untuk berwudu bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam tersebut. Qala fa qalat Maimunah, maka kemudian bibiku Maimunah mengkhabarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, wad'a laka hadza Abdullah ibnu Abbas. Kemudian Maimunah mengatakan, wahai Rasulullah, ya, yang meletakkan, yang menyediakan air wudu ini adalah Abdullah ibn Abbas. Nah, ini kita boleh ya menyebutkan kebaikan seseorang kepada orang lain. Ya, misalnya kita tahu, misalnya ada orang yang makan di rumah kita. Kemudian yang membuat makanan ini adalah anak kita. Kemudian kita katakan ini yang masak si fulan tuh. Ya. Demikian tidak mengapa, kita kabarkan kebaikan tersebut ya. Atau misalnya apa kita menghadiahkan makanan ke tetangga kita, kemudian kita katakan ini yang masak anak saya misalnya, ya, yang demikian tidak mengapa. Maka di sini Maimunah mengatakan, ya Rasulullah, wada'alaka hadza Abdullah ibnu Abbas. Wahai Rasulullah, yang meletakkan ini, yang menyediakan air wudhu ini untukmu adalah Abdullah bin Abbas. Faqala Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka Nabi SAW kemudian mendoakan Abdullah bin Abbas, ya Allah, ya pahamkanlah kepada dia agama ini dan ajarilah at-ta'wil, ajarilah ilmu tafsir kepadanya. Dan ini disunahkan bagi kita, kalau misalnya ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita doakan, ya, kita doakan dengan kebaikan. Misalnya ada ya, ada orang tua yang menghabarkan, ya, misalnya, oh ini yang membuat adalah ini hasil karya anak kami, ya, kita doakan, kita buat juga orang tuanya bahagia, ya. Misalnya ada jenengan berkunjung, ya, Anda berkunjung ke rumah teman atau saudara, kemudian orang tuanya menunjukkan hasil karya dari anaknya. Nah, kita doakan, masya Allah, barakallahu fi, semoga tumbuh menjadi anak yang soleh, ya. Semoga kamu jadi anak yang soleh, ya, didoakan. Ya, yang demikian ditunjukkan oleh Nabi SAW ketika tahu bahwa yang memberikan atau menyediakan air wudhu tersebut adalah Abdullah bin Abbas, maka kemudian didoakan oleh Nabi SAW. Dan doanya kebaikan, ya, kebaikan dalam agama. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya, pahamkanlah dia terhadap agama ini dan ajarilah ilmu tafsir kepadanya. Ya, makanya Abdullah bin Abbas nanti tumbuh menjadi ahli tafsir. Ya, menjadi ahli tafsir sebagaimana doanya Nabi alaihi salatu wasalam. Maka jangan pelit-pelit kita mendoakan kebaikan, baik itu kepada anak kita atau kepada anak-anaknya kaum muslimin. Kita doakan kebaikan kepadanya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala wa inda Tirmidzi, diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi min hadits Ibnu Abbas, masih dari hadisnya Abdullah bin Abbas. Qala da'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yu'tiyani al-hikmata marratain. Ya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikanku ilmu itu sebanyak 2 kali. Ya, jadi diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau berulang mendoakan Abdullah bin Abbas untuk diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Masih ada beberapa bentuk penghargaan yang diberikan oleh Rasulullah dan para sahabat kepada anak-anak, ya, yang ini memiliki pengaruh positif yang luar biasa kepada anak. Insya Allah kita bacakan pada pertemuan yang akan datang, bismillahi ta'ala. Berarti sampai sini, ya, dari sampai riwayat Tirmidzi. Insya Allah besok lagi kita akan lanjutkan dengan beberapa pujian para sahabat kepada anak-anak atas kebaikan yang mereka lakukan. Baik, taktafi bihadal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian bagi yang mengikuti kajian lewat Zoom, kami persilahkan, kita akan masuk ke sesi.